Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم أما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة finnar. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita pada kitab Buluhul Maram, dan kita masih pada kitab Thaharah, hadis-hadis yang terkait dengan masalah thaharah, bersuci, tepatnya terkait dengan masalah tayamum. Sudah kita sebutkan beberapa hal terkait dengan masalah tayamum serta faedah dari Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan tayamum sebagai pengganti dari wudu. Di antara faedah tersebut adalah bahwa syariat Islam adalah syariat yang mudah. Syariat Islam adalah syariat yang mudah. Tidak memberatkan kepada pemeluknya. Di saat mereka tidak mampu untuk berwudu karena tidak ada air atau tidak bisa menggunakan air, maka Allah memberikan penggantinya, yaitu tayamum. Dan kita akan masuk pada bab berikutnya. Babu al-haid atau babun al-haid. Sini babul haid. Bab terkait dengan masalah haid, yaitu darah bulanan yang keluar dari seorang wanita. Jadi maksud dengan darah bulanan artinya darah yang umumnya wanita itu yang masih subur keluar darah haidnya setiap bulan. Umumnya seperti itu. Walaupun ada mungkin wanita yang 3 bulan sekali ya keluar darah haidnya, ada pula yang mungkin sampai 6 tahun atau bahkan ada yang mungkin tidak pernah haid sama sekali, namun umumnya wanita itu keluar darah haidnya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha berangkat haji bersama Rasul alaihi salatu wassalam, sebelum Aisyah ihram untuk haji, ternyata keluar darah haidnya. Jaban menangis dan terasa berat karena khawatir dia enggak bisa haji. Karena apa? Keluar darah haidnya sebelum ihram. Maka Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Aisyah, "La syai'a 'alaiki. Innama dzalika syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Fahrimi wa adkhili al-umrah 'ala al-hajj, ghaira an la tatufi bil baiti hatta tadhuri." Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu anha, "La syai'a 'alaiki." Tidak apa-apa, yakni tidak mengapa. Yang namanya haid itu memang sesuatu yang Allah takdirkan menimpa para wanita ya Bani Adam. Berihramlah kamu dan meniatkanlah umrah dimasukkan kepada amalan haji. Ini lakukan amalan haji semuanya kecuali tawaf. Jadi kalau ada seorang misalnya dia mau berangkat umroh atau berangkat haji, sebelum sampai di miqat ternyata dia haid, lakukan ihram, tetap dia meniatkan umroh atau haji di miqat, dan dia meninggalkan larangan-larangan ihram. Ketika sampai di Mekah, dia tidak tawaf, tidak sa'i sampai menunggu selesai dari haid. Kalau ini amalan haji misalnya, ya, menginap di Mina, wukuf di Arafah, melempar jamrah, menyembelih, ini tetap dilakukan. Amalan-amalan haji selain tawaf dan sa'i dilakukan oleh wanita haid, ya, kecuali tawaf dan sa'i. Jadi amalan-amalan haji, ya, dari ya, amalan-amalan haji dari wukuf di Padang Arafah, ya, menginap di Mina, menginap di Muzdalifah, melempar jamrah, ya, mencukur, kemudian menyembelih, ini dilakukan. Yang tidak dilakukan oleh jamaah haji, oleh wanita yang sedang haid ketika haji adalah tawaf dan sa'i. Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkan para wanita itu keluar darah haidnya umumnya setiap bulan kedua. Lumayan ada yang 2 bulan sekali, ya, 3 bulan sekali. Ada yang bahkan mungkin ya cepat sekali siklus haidnya. Ada beberapa hukum terkait dengan masalah keluarnya darah haid. Seorang wanita yang keluar darinya darah haid, kalau dia seorang wanita ya gadis yang belum pernah keluar darah haidnya, dengan keluar darah haidnya berarti dia sudah balig. Di antara tanda-tanda seorang wanita itu balig, ya, keluar darinya darah haidnya. Juga seorang wanita yang keluar darah haidnya, umumnya dia tidak hamil. Umumnya tidak hamil. Sehingga kalau misalnya ada seorang, misalnya dia membeli budak, budak perempuan, atau dia perang kemudian mendapatkan budak perempuan, tidak boleh langsung dihubungi sampai betul-betul wanita tadi, budak tadi, ya, rahimnya kosong dari apa? Janin, tidak mengandung. Di antara caranya dengan mengetahui wanita tadi keluar darah haidnya. Itu namanya istibra dalam bab fikih. Mencari kejelasan bahwa wanita budak yang dia beli atau dia dapatkan dalam peperangan, ketika akan dia akan menghubunginya, betul-betul suci dari zina. Kalau ada seorang misalnya membeli budak, budak perempuan, ternyata dia hamil, tidak boleh dihubungi. Sampai ya wanita tadi mengeluarkan, sampai wanita tadi melahirkan kandungannya. Atau dia dalam peperangan mendapatkan jariah, budak perempuan. Ya. Tidak langsung boleh langsung dihubungi, tidak. Sampai ya terbukti secara jelas bahwa wanita tadi ya tidak ada janinnya, di antara caranya untuk mendeteksi bahwa keluar darinya darah haid. Apakah keluar darah haid bagi wanita ini ada batasan umur minimal dan maksimal? Sebagian mengatakan bahwa wanita itu minimalnya keluar darah haid kalau sudah berumur 9 tahun. Dan maksimalnya ketika berumur 50 tahun. Menurut pendapat ini berarti kalau ada wanita keluar darah haidnya umur 7 tahun tidak dianggap darah haid. Kalau ada wanita keluar darah haidnya umur 55 tahun tidak dianggap darah haid. Namun ini pendapat yang lemah. Tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan batas minimal atau batas maksimal. Seberapa umur seorang dia keluar darah haidnya, kapan seorang tidak keluar darah haidnya, tidak ada dalil yang khusus yang menentukan membatasi. Sekarang kalau ada wanita misalnya umur 7 tahun keluar darah haidnya dan darahnya betul-betul darah haid, tidak dihukumi haid. Seorang wanita misalnya berumur 55 tahun keluar darah haidnya dihukumi ya darah haid. Karena yang namanya hukum itu dikaitkan dengan adanya sebab. Ada sebab, ada hukum. Tidak ada sebab, tidak ada hukum. Jelas-jelas yang keluar dari wanita ini darah, ya, haid. Sudah dihukumi darah haid. Seberapapun umur wanita tadi, ya kan? Apakah umur 8 tahun, apakah umur 55 tahun? Kemudian barakallahu fikum. Nanti akan disebutkan beberapa hal yang terkait dengan masalah haid, nifas dan istihadah. Darah yang keluar dari wanita ini bermacam-macam. Ada darah kebiasaan, itu darah bulanan. Darah haid namanya, ada darah istihadah. Darah penyakit ya, keluar dari ya dasar rahim. Yang ketiga adalah darah karena seorang melahirkan ya kandungannya, berarti darah nifas. Masing-masing ada hukumnya, masing-masing ada hukumnya. Kemudian ma'asyiral al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada beberapa hal yang dilarang ketika seorang itu haid. Dilarang bagi dia untuk sholat, dilarang bagi dia untuk puasa. Hanya saja dia membayar puasa Ramadan ya yang dia tinggalkan di saat dia haid. Ada bersolat tidak dikodo, tidak dibayar. Datang seorang wanita kepada Aisyah, yaitu yang bernama Mu'adzah Al-Adawiyah. Datang kepada Aisyah bertanya, ada apa kok wanita yang haid itu mengkodo puasa tapi tidak mengkodo solat? Kata Aisyah, aharuriyah anti. Apakah kamu ini termasuk golongan khawarij? Di mana golongan khawarij atau haruriyah itu mengatakan orang yang wanita haid tidak sholat, tidak puasa, tapi nanti kalau sudah selesai dari haidnya mengqadha sholatnya dan mengqadha puasanya. Sementara yang datang dari Nabi, bimbingan dari Nabi, wanita haid itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat. Berarti orang-orang khawarij berlebih-lebihan, melampaui dari apa yang telah dibataskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Mu'adah, bukan, saya bukan ikut kelompok Haruriyah, kelompok Khawarij, tapi saya hanya bertanya. Kata Aisyah, kana yusibu dhalika yusibuna dhalika ala ahdi Rasulullah. Dahulu haid menimpa kami para wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fanu'maru liqada'i as-sawm wa la nu'maru liqada'i as-salat. Kami diperintahkan untuk membayar puasa, ya, puasa yang ditinggalkan di saat haid dari puasa wajib dibayar, dan tidak disuruh mengganti salat yang ditinggal di saat haid. Seperti ini bimbingan dari Ar-Rasul, bahwa agama itu bukan dengan perasaan, agama bukan dengan akal. Mungkin orang akan mengatakan, apa bedanya antara sholat dengan puasa, sama-sama rukun Islam. Sebagaimana puasa disuruh mengqadha, kenapa sholat tidak mengqadha, sama-sama rukun Islam. Kita katakan, agama bukan dengan perasaan, agama bukan dengan akal. Tapi agama apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Lihat bagaimana orang-orang Khawarij. Di antara sifat mereka dalam melampaui dalam beragama ini dari batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Syariat gak mewajibkan mengqadha salat, ternyata mereka mengharuskan mengqadha salat. Bagaimana itu? Sama dengan di zaman sekarang, sebagian kelompok yang mereka itu mewajibkan adanya zakat profesi. Setiap bulan kamu harus bayar zakat dari gaji yang kamu dapatkan, zakat profesi. Mereka mengkiaskan, ya orang kalau dapat gajian setiap bulan itu kan seperti petani, ya panen kan, ya panen padi misalnya. Padahal sangat beda antara, ya, sangat beda antara, ya, orang dapat gaji bulanan dengan orang, ya, dapat panen. Nah, kalau seperti itu, lah, pedagang setiap hari dapat apa? Duit, berarti panen setiap, bukan setiap hari, bahkan setiap menit, mungkin setiap jam, ya kan, harus zakati. Syariat dari mana? Sudah seperti itu, mereka mewajibkan zakat profesi. Padahal yang namanya harta itu ada dua syarat untuk dizakati. Pertama, sudah mencapai nisab. Yang kedua, kalau sudah berlalu pada harta tadi 1 tahun. Ini baru sebulan kok. Oh, baru dapat gaji kok. Enggak sampai apa? Sebulan. Jadi si mana Anda mewajibkan dia untuk zakat? Lagi pula paling gajinya cuma 3 juta, ya 2 juta setengah. Di sisi mana? Padahal yang namanya zakat harta itu, kalau harta seorang itu senilai, ya, 85 gram emas atau 595 gram perak. Adalah 85 gram emas, 1 gramnya terlalu 500, berarti berapa? 42 juta. 42 juta setengah ini baru 2 juta setengah, kamu wajibkan. Zalim kamu. Di dalam Islam, sebagaimana seorang itu tidak boleh menahan sesuatu yang harus dikeluarkan, juga tidak boleh mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan. Makanya Allah SWT ketika menyebutkan tentang siapa-siapa yang berhak menerima zakat, sebut dalam surat At-Taubah ayat 60, Di akhir dari ayat Allah mengatakan faridatan minallah. Ini adalah ketentuan yang datangnya dari Allah. Jadi agama itu ya ketentuannya dari Allah, bukan ngarang. Jadi ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah. Pertanyaannya, wahai ummul mukminin, wahai Aisyah, ada apa kok wanita yang haid dia mengqadha puasa tapi tidak mengqadha sholat? Aisyah langsung nyandak, langsung paham. Ini seperti bukan khawarij itu seperti. Aisyah bertanya, apakah kamu termasuk golongan haruriyah, kelompok khawarij? Yang diantara kebatilan kelompok khawarij itu mewajibkan wanita haid untuk mengqadha sholat yang dia tinggal di saat dia haid. Kata ya, wanita yang bertanya pada Aisyah tadi, tidak, saya bukan pengikut haruriyah, saya hanya bertanya. Maka Aisyah memberi jawaban yang jelas bahwa yang namanya haid itu sudah menimpa kami para wanita di zaman Rasul. Rasul ngerti bahwa kami ini wanita haid. Coba perhatikan apa syarat dari Rasul. Fanu'maru biqada'i as-saum wala nu'maru biqada'i as-salat. Kita diperintahkan untuk mengqada ya puasa, ini puasa Ramadan, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqada salat. Kemudian yang terkait dengan masalah haid juga, seorang tidak boleh mencerai istrinya di saat istrinya itu sudah haid. Karena yang seperti ini dikatakan oleh ulama adalah talaqul bid'ah. Talak cerai yang bid'ah diantaranya adalah mencerai istri dalam keadaan istrinya sudah haid. Demikian pula di antara kategori cerai yang bid'ah adalah seorang mencerai istri dalam keadaan suci, namun dia hubungi istrinya pada kondisi suci tersebut. Jadi orang kalau memegat istrinya bukan asal pegat, bukan asal cerai. Ada aturan lainnya dalam Islam. Sampai-sampai ulama fikih mengatakan di sana ada talaqus sunnah dan ada talaqul bid'ah. Talak cerai yang sesuai dengan sunnah, dan ada talak atau cerai yang itu bid'ah. Hanya saja ulama berbeda pendapat tentang cerai yang keluar dari seorang suami, ucapan cerai dari seorang suami kepada istrinya di saat istrinya sudah haid, apakah jatuh cerai atau tidak. Ulama khilaf, berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena ini ya cerai yang bid'ah, ya yang namanya bid'ah tidak dianggap. Ada yang mengatakan dianggap cerai namun dia berdosa karena dia ya melanggar aturan agama. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita akan masuk pada hadis yang terkait dengan masalah haid, nifas dan istihadah. Istihadah adalah darah penyakit yang keluar dari rahim. Ya. Ada yang mengatakan bahwa itu karena tendangan dari syaitan. Yang mengatakan ada urat yang terputus sehingga darah terus keluar tidak berhenti. Ini darah istihadah. عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يؤرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. وإذا كان الآخر fatawaddai wa salli. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Ibn Hibban wal Hakim wa stangkarahu Abu Hatim. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Fatimah bintu Abi Hubaysh dahulu ya mengalami istihadah. Terus keluar darinya darah penyakit. Keluar dari rahimnya darah penyakit terus keluar. Bahkan ada sebagian wanita sahabat saking derasnya dari istihadah ketika dia sholat di bawah kakinya ada baskom. Saking apa? Ya. Derasnya darah itu menusuk. Dan tentu wanita istihadah ya dia menggunakan pembalut supaya darah tidak tercecer. Namun ada sebagian orang yang mungkin saking derasnya mungkin sampai dengan pembalut pun apa? Sudah tidak senang. Jadi ada sebagian wanita diuji seperti itu, ya. Dicoba dengan ujiannya seperti itu. Dan ini beda hukumnya dengan darah haid. Maka Nabi mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, sungguhnya darah haid itu hitam dan bau. Berarti darah haid dan darah istihadah beda. Kalau darah istihadah itu ya warnanya ya dan baunya beda. Ya, darah segar. Ya. Adapun darah haid darahnya apa? Ya. Kehitaman dan bau. Fa idza kana dzalik, kalau memang yang keluar darimu adalah darah yang seperti itu, fa amsiki 'anis sholati, maka berhentilah kamu dari sholat. Dan itu darah haid. Fa'idha kanal akhar, kalau yang keluar darah selain itu, fatawaddo'i wasalli, maka berwudulah kamu dan sholatlah kamu. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dan disahihkan Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Dan Abu Hatim menganggap hadis ini hadis yang munkar. Namun barakallahu fikum asy bin Bas mengatakan bahwa hadis ini hadis yang jayyid. Hadis yang bagus. Ya. Enggak tahu dari apa. Abu Hatim menganggap hadis ini hadis yang munkar. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama Ibn Hibban, Al-Hakim, Al-Albani. Wa ila akhirih, ya dari ulama yang menguatkan hadis ini. Ini pertanyaan dari atau ini adalah keluhan dari Fatimah binti Abi Hubaysh yang keluar darinya darah secara terus-menerus. Kalau darah haid itu kan waktunya tertentu. Ya. Darah haid itu waktunya tertentu, warnanya, baunya pun beda. Adapun ini keluar terus-menerus. Darahnya keluar terus-menerus. Wanita yang menjalani masa istihadah, keluar darinya darah terus-menerus. Nanti kan di tengah-tengah itu ada saatnya keluar darah haid. Bisa jadi ada orang keluar darah dari rahim sampai 10 tahun tidak pernah berhenti. Kan setiap bulan akan datang masa haidnya. Berarti darah yang keluar nanti darahnya warnanya beda. Ya, kehitaman terus bau. Kalau yang keluar itu seperti ini, maka berhenti dari sholat. Sampai sekiranya hari-hari yang dulu dia biasa haid, ya. Segitu kemudian dia setelah dia meninggalkan sholat pada hari-hari yang dulu biasanya dia keluar darinya darah haid, ya keluar darah haidnya, kemudian setelah itu dia mandi, kemudian dia sholat atau dia berwudu, kemudian dia sholat. Kalau seorang berhenti dari haid, ya dia harus apa? Mandi, ya kan? Jadi wanita yang keluar darinya darah secara terus-menerus, darah penyakit, itu nanti di tengah-tengah bulan itu ada saat-saatnya dia keluar darah haidnya. Wanita yang istihadah, wanita yang keluar darinya darah penyakit, dia tetap sholat. Tetap sholat, boleh dihubungi oleh suaminya. Namun ketika di tengah-tengah istihadahnya itu keluar darah yang berbeda, darahnya kehitaman, bau, ini berarti darah haid, berhenti dia dari sholat. Seberapa dia berhenti dari sholat? Ya seukuran dulu biasa dia apa? Haid berapa hari? Kalau biasanya 6 hari, 7 hari sudah seperti itu. Yang namanya adat kebiasaan itu bisa dijadikan patokan di sini. Karena kamu untuk menentukan berhenti haidnya kan sulit, darah terus apa? Keluar kan darah penyakit. Kalau darah haid itu sudah berhenti, maka berwudulah kamu dan sholatlah. Dan sholatlah. Berarti wanita yang keluar darinya darah penyakit tidak terhalangi dari melaksanakan sholat. Ini berbeda dengan darah haid. Saya akan sebutkan beberapa perbedaan ya antara darah haid dan darah istihadah. Darah haid dan darah istihadah sama-sama keluar dari rahim. Namun darah istihadah dari apa namanya dasar rahim. Ini diantara perbedaan. Yang kedua, dari sisi warna, darah itu kehitaman. Darah istihadah itu darah segar, darah penyakit. Di sisi bau, darah istihadah, darah haid ma'ruf baunya. Kemudian dari sisi ibadah, wanita yang keluar darinya darah penyakit tidak terhalangi dari ibadah kayak sholat, kayak puasa, tetap sholat, tetap puasa, tawaf. Namun kalau wanita yang keluar darinya darah penyakit ini mau tawaf, mau sholat di masjid, dia menggunakan pembalut supaya darah tidak ya kemudian tercecer di lantai atau di tempat sholat. Sementara wanita yang keluar darinya darah haid, ya, dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak masuk dalam masjid, tidak tawaf. Kemudian wanita yang istihadah boleh dihubungi. Wanita haid tidak boleh dihubungi. Dan ada beberapa perbedaan lain, ini di antara perbedaan yang sangat ya jelas dan butuh untuk di ya pahami. Jadi wanita yang keluar darinya darah haid, dia tidak sholat, tidak puasa, tapi mengqada puasa, tidak mengqada sholat. Adapun wanita yang keluar darinya darah penyakit, darah istihadah, dia tetap sholat, dia tetap puasa. Kecuali kalau dia tidak mampu puasa karena darah keluar terus sehingga dia lemas, ya berarti dia tidak puasa karena ada udur. Maka dia nanti membayar dia puasanya pada hari-hari yang lain. Ini diantara perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Kemudian wabi hadis Asma binti Umais inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkanin fa idza ra sufratan faqal ma'i fal taghtasil dhuhri wal asri ghuslan wahidan wal taghtasil wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan wa tatawaddo bima baina dhalika. sebutkan pada hadis Asma binti Abi Umais dalam riwayat Abu Dawud. Hendaklah wanita yang keluar darinya darah istihadah, darah penyakit, dia duduk di atas mirkan. Mirkan itu baskom berisi air untuk mendeteksi darah. Duduk situ, nanti kan ada darah yang netes. Fa idza ra'a sufratan faqal ma. Kalau dia melihat sufrah warna kuning di atas air, air itu kan putih, kesatuan darah tetes itu kan biasanya jadi agak kekuningan kan. Kalau tetes sedikit kemudian airnya banyak, itu kan warnanya apa? Kuning seperti itu. Kalau dia melihat warna kuning di atas air, hendaklah dia mandi untuk salat zuhur dan asar dengan satu mandi. Hendaklah dia mandi untuk maghrib dan isya dengan satu mandi. Dan dia mandi untuk salat subuh dengan satu mandi. Dan berwudu di antara itu. Ini hal yang terkait dengan wanita yang istihadah. Wanita yang keluar darinya darah penyakit, untuk melaksanakan sholat lima waktu ada beberapa opsi, ada beberapa pilihan. Silahkan dia setiap sholat, setiap waktu sholat dia mandi kemudian sholat. Yang penting yang pertama. Atau silahkan dia itu menggabungkan antara duhur dengan asar, satu mandi untuk duhur dan asar, satu mandi untuk maghrib dan isya, dan satu mandi untuk subuh. Berarti sehari mandi tiga. Dan boleh bagi dia tidak mandi, tapi dia setiap sholat dia berwudu. Jadi wanita yang istihadah setiap dia sholat, setiap waktu sholat dia harus berwudu. Harus apa? Berwudu. Kecuali kalau dia mandi, dia gabungkan antara maghrib dan isya, duhur dan asar, maka cukup satu mandi untuk duhur dan asar, satu mandi untuk maghrib dan isya. Karena wanita yang keluar darinya darah istihadah, keluar darinya darah penyakit. Istihadah ini satu macam dari macam penyakit ya. Mungkin orang kalau setiap sholat harus mandi, mungkin apa? Repot kan? Seperti itu kan? Maka diberi keringanan. Boleh untuk menjamak, menggabungkan duhur dengan asar bagi wanita yang istihadah. Ketika memang sulit bagi dia untuk sholat setiap waktu. Maka di sini barakallahu fikum, sebagian ulama mengatakan bagi orang yang sakit berat, dia boleh menjamak sholat. Orang dia sakit, dia berat, dia menggabungkan sholat duhur dengan asar di satu waktu, salah satu dari dua waktu. Tapi dia tetap sholatnya 4 rakaat, boleh yang seperti itu. Ya, boleh yang seperti itu. Dan berwudu di antara itu. Orang yang istihadah keluar darinya darah haid, ada beberapa pilihan. Dia setiap sholat itu mandi, berarti sehari semalam 5 kali. Atau yang kedua, mandinya 3 kali. Itu apa? Duhur dengan asar 1 kali mandi, sholatnya digabung. Kemudian mandi dengan isya, sekali mandi sholatnya digabung. Kemudian subuh sendiri, ya kan? Pilihan ketiga adalah hanya berwudu. Namun setiap sholat wudu. Ini beda dengan orang yang normal. Orang misalnya dia ya kondisinya normal. Wudu untuk sholat maghrib. sampai isya dia belum batal wudunya, dia boleh sholat isya dengan wudu untuk sholat maghrib. Kenapa? Wudunya belum batal. Tapi bagi wanita yang istihadah, yang keluar darinya darah penyakit secara terus-menerus, setiap sholat dia harus wudu. Ini sama dengan orang yang tertimpa salasul baul. Ada orang yang salasul itu geser, keluar apa namanya, keluar kencing terus, keluar kentut terus. Maka yang seperti ini, dia setiap sholat, ya dia dia berwudu dan mengganti pakaian terkena najis kalau dia mampu, kalau tidak ya. Kalau tidak mampu karena memang ya sakit atau apa ya, Allah tidak membebani orang di atas dari apa kemampuannya. Tapi aslinya dia ganti. Setiap sholat dia berwudu. Setiap sholat dia berwudu. Ya, ini bagi yang mengalami istihadah, mengalami salasul baul, yakni beser terus. Ya, demikianlah orang yang kentut terus. Enggak berhenti-berhenti. Ada sebagian orang seperti itu. Ya. Diuji oleh Allah dengannya seperti itu. Jadi, walaupun kencing keluar, tetap sholat. Karena ini kencingnya kenapa? Penyakit. Kencing terus beser. Tapi dia menggunakan apa namanya pengaman sehingga kencingnya tidak tercecer menajisi lantai dan semisalnya. Jadi keluar nggak apa-apa. Sebagian orang karena bodohnya kemaluannya diikat. Ini nggak benar seperti ini. Harusnya keluar kemudian tertahan, bahaya sekali, membahayakan kesehatannya seperti ini. Sudah biar keluar, tapi dia menggunakan apa? Ya, pempes atau apa untuk supaya kencingnya tidak menebal. Adapun kemaluannya diikat, ya supaya tidak keluar ketika sholat. Seperti ini amalan orang yang bodoh dan membahayakan. Ya, la dharara wala dirar. Sudah, karena kamu kondisinya punya penyakit beseran, walaupun kamu kencing di saat sholat sah. Sah untuk kamu yang tidak sah bagi orang lainnya. Karena ini apa? Ini pasien butuh melakukan apa? Khusus. Karena apa? Kencing terus kedua. Jadi dia menggunakan tempel satu yang lainnya. Adapun diikat kemaluannya supaya tidak keluar ketika sholat, ini madharatnya seperti ini. Sementara Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan la dharara wala dirar. La dharara wala dirar. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang datang. Wallahu taala alam. Suhab. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.